الحمد لله baik kita lanjut sekarang gimana wa ammal bariz fa innahu yanqasimu bihasabil ittisal wal infisal. Jadi yang terbagi ke mustatir, wujuban dan jawazan itu mustatir. Iya kan? Jadi sekarang ini kalau kita tulis sampai saat ini kita kain merah Imron. Oh. Jadi sekarang kan al-mutmar. Ya? Sekarang pembahasan al-mutmar. Deni secara umum terbagi dua. Dah? Ada yang jadi ini kesalahan dari mutamimah dulu. Kalau mutamimah dia bagi dulu mufasil mutasil. Paham? Yang benar ini pembagiannya yang kotor nada. Dari ada yang mustatir ya, ada yang apa? Bariz. Ya, mustatir terbagi dua. Nah, ada yang wujuban, ada yang jawazan. Paham? Sekarang belum bahas bariz. Bariz baru terbagi dua. Dilihat dari bersambung atau tidak, maka dia terbagi dua. Nah, ada mutasil, sebentar kita akan dapat. Ada apa? Munfasil. Sebentar kita akan dapat. Nanti mutasil terbagi ya, tiga. Munfasil terbagi dua. Ini terakhir sebentar. Paham kan? Kita akan dapat. Jadi sampai sekarang ini baru kita bahas ini. Sekarang baru kita masuk apa? Bariz. Lihat kata penulis rahimahullah ta'ala. Wa ammal barizu. Adapun domir bariz. Fa innahu yang kosimu maka dia terbagi. Bihasa bil ittisal wal infisal. Sesuai dengan bersambung atau terpisahnya. Ila kismain. Kepada dua bagian. Mutasilun wa mufasilun. Ini yang sudah ada di papan. Ada mutasil, ada apa? Mufasil. Fal mutasilu maka mutasil. Huwalladhi la yastakilu binafsi. Dia adalah yang tidak bisa berdiri sendiri. Itu mutasil. Yang tidak berdiri sendiri. Tidak bersendiri dengan dirinya. Paham gak ini? La yastakil, tidak bersendiri binafsi, dengan dirinya. Tidak bisa berdiri sendiri. Kata ikumtu. Seperti taknya kumtu. Bisa enggak? Tu. Saja. Paham? Kan enggak bisa. Itu namanya mutasil. Wal mumfasil dan mumfasil. Huwalladhi yastakilu binafsi. Sementara mutasil. Dia adalah. Mumfasil. Dia adalah. Yang bisa bersendiri dengan dirinya. Ini pengertian jelas. Bersamaan dengan pendeknya. Kalau sebelumnya kan pengertian. Ma la yuktadau bil kalam wa la yakubada illa fil ikhtiar. Dah, ma yuktadau bil kalam wa yakubada illa fil ikhtiar. Paham? Itu panjang. Yang jelas ini paling jelas. Pendek. Iya. Ka'ana wa anta wa huwa. Seperti ana, anta dan huwa. Ini mufasil. Wa yanqasimul mutasil. Kemudian sekarang mutasil. Ini. Sudah selesai ini terbagi dua. Sekarang ini yang mutasil juga terbagi. In mutasil terbagi. Bihasa bimawaki'ih fil irob. Sesuai dengan kedudukannya dalam irob. Ila salah tati aksam. Maka dia terbagi tiga. Kedudukannya dalam irob. Maka dia terbagi tiga. Iya. Maka dia terbagi tiga. Apa itu? Lihat. Marfu'ul mahal. Ada marfu mahalnya kedudukannya. Paham gak ini? Ada kedudukannya apa? Marfu. Ya? Marfu'u al-mahal. Marfu'ul mahal. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Mansubu. Dan ada mansubnya. Maksudnya apa mansubnya? Mansubu ya? Al-mahal. Ya, al-mahal. Mansubul mahal. Kemudian wa mahfudhu. Dan ada yang mahfudnya. Maksudnya apa? Mahfud? Hah? Mahfud? Al-mahal. Mahfudu al-mahal. Iya. Tiga. Tiga itu. Dia ada yang mahal kedudukannya marfu, ada kedudukan mansub, ada kedudukannya apa? Majrur. Famarfu kata ikumtu. Maka marfunya seperti tanya kumtu. Fa innahu fa'il. Sesungguhnya dia itu sebagai apa? Fa'il. Wa mansubu ka kafi akramaka. Mansubnya seperti kafnya akramaka. Ya, fa innahu maf'ulun. Sungguhnya dia adalah maf'ul, maf'ulun bi maksudnya. Wa mahfudu dan yang dijarnya ka ha'i gulamihi seperti haknya gulamihi. Fa innahu mudaf ilai. Sesungguhnya dia itu adalah siapa? Mudaf ilai. Iya kan? Kalau dia mudaf ilai maka dia hukumnya apa? Majrur. Jelas ini. Mudah sekali masya Allah. Wa in qasimul munfasil. Kita masuk ke munfasil. Bihasa bimawakihi fil irab. Sesuai dengan kedudukannya dalam i'rab. Ila marfu'il maudhu. Wa mansubihi. Kepada marfu kedudukannya. Dan mansub kedudukannya. Al-maudhu sama dengan al-mahal. Berarti dia cuma terbagi dua yang ini. Kalau dia dhamirnya apa? Kalau dia dhamirnya apa? Munfasil, maka hanya terbagi berapa? Dua. Ada yang marfu, ya, ada yang marfu al-mahal yang takbir oleh penulis al-maudi. Ada yang man, apa man? Subu al-mahal. Dua saja. Tidak ada dhamir munfasil yang majrur. Tidak ada. Tidak ada dhamir munfasil yang majrur. Paham kan? Kata beliau rahmatullah ta'ala, fal marfu'u itna asyarata kalimatan. Maka yang marfu ada 12 kata. Ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, iyahuma, hum, hunna. Semuanya ada berapa itu? 12. Wa mansubu itna asyarata kalimatan aido. Dan yang masuk ada 12 kata juga. Ya, ada berapa kata juga? 12, sama. Contoh, iya ya iya na iya ka iya ki iya kuma iya kum iya kunna iya hu iya ha iya huma iya hum iya hunna. Semuanya berapa itu? Semuanya berapa? 12. Fahadihil itna tahasyarota kalimatan. Ini yang 12 ini. Tadi ini yang barusan. Iya ya. La taqo illa fi mahalli nasbin. Tidak akan pernah ada kecuali berada dalam kedudukan apa? Nasab selalu. Kama annaka an kama anna tilkal uwala sebagaimana yang pertama itu, mana itu yang pertama? Huwa humahum. La taqo illa fi mahalli rafi, tidak akan pernah ada kecuali berada dalam kedudukan apa? Rafa. Taqul antum mengatakan ana mukmin. Fa ana mubtada wal mubtada hukmu rafa. Ana adalah mubtada dan mubtada hukumnya apa? Rafa. Wa iyyaka akramtu fa iyyaka maf'ul muqaddam. Iyyaka adalah maf'ul yang dikedepankan. Dia adalah maf'ul yang dikedepankan. Wal maf'ul hukmuhu nasab dan maf'ul hukumnya mansub. Maf'ul hukumnya mansub. Wa la yajuzu ayyu kas dzalika. Enggak boleh dibalik hal itu. Maksudnya antum jadikan dhamir yang kedua itu rafa, dhamir pertama itu na nasab. Tidak boleh dibalik. Tidak boleh apa? Dibalik. Iya. Fala taqul iya ya mu'min. Tidak boleh dikatakan iya ya mu'min. Wa anta akramtu. Tidak boleh. Wa ala dhalika takisil baki. Di atas hal itulah kiaskan sisanya. Di atas hal itulah kiaskan apa? Sisanya. Wa laisa fid dhamairil munfasilati ma huwa maqudul maudhi' al-maudhi'i bikhilafil muttasilati. Tidak ada pada dhamir munfasil, tidak ada pada dhamir munfasil apa yang dijar kedudukannya berbeda dengan dhamir yang muttasil. Paham? Ada yang dijar. Selesai. Walamma dzakartu anna dhamir yang qasimu ila muttasil munfasil, tatkala saya sebutkan bahasanya dhamir itu terbagi ke muttasil dan munfasil, asyartu ba'da dhalika, maka saya isyaratkan setelah itu ila annahu bahwasannya mahma amkana, kapan mungkin ayyuta bil muttasil, kapan memungkinkan untuk didatangkan yang muttasil, falai juzul udulu anhu, tidak boleh berpaling darinya ilal munfasil, kepada yang terpisah. La taqulna, boleh untuk katakan koma ana. Padahal bisa dikatakan kumtu. Paham ini? Iya. Wala akramtu iyaka. Tidak boleh untuk katakan akramtu iyaka. Padahal boleh dikatakan apa? Akramtuka. Paham gak ini? Fa innal ittisala huna mutaaddir. Sesungguhnya ittisal. Litamakunika, litamakunika min antakul. Karena mungkin bagimu untuk bilang kumtu wa akramtuka. Paham? Bihilafi qaulika, berbeda dengan ucapan kamu maqama illa ana. Maqama illa ana. Boleh enggak disambung? Hah? Ini enggak boleh. Wa ma akramtu illa iyyaka. Fa innal ittisala huna mutaaddirun. Sungguh bersambung di sini berudur, diberikan udur. Kenapa? Li'anna illa mani'atun minhu. Karena illa menahan darinya. Tidak boleh, ada illa. Falidhalika ji'abil mumfasil. Oleh karena itu didatangkan dia dalam keadaan apa? Mumfasil. Apa artinya mumfasil? Terpisah. Padahal, ya, di sini memang, ya, karena di sini tidak bisa memang disambung. Karena ada siapa? Illa. Summa statnaitu min hadil qaidati suratain. Kemudian saya kecualikan istatnaitu. Saya kecualikan. Kemudian saya kecualikan min hada min hadil qaidati, dari qaidah ini suratan, dua bentuk. Yajuzu fihimal faslu ma'at tamakkuni minal wasli. Boleh pada keduanya dipisah padahal mungkin untuk disambung. Wa dhabitul ula, ketentuan yang pertama ayyakuna dhamiru thaniya dhamiraini awwaluhuma a'rafu min ats-tsani wa laisa marfu'an. Masyaallah, ketentuannya ayyakuna hendalah ad-dhamiru dhamir thaniya dhamirain, dari kedua dhamir itu. Bang, hendalah domir itu dari kedua domir itu. Awaluhuma, yang pertama dari keduanya. A'rafu minasani, lebih ma'rifah daripada yang ke? Lebih ma'rifah daripada yang ke? Dua. Walaysa marfu'a, dan tidak marfu. Artinya dua-duanya mansub. Itu syarat namanya. Nah contoh salnihi. Mana domirnya? Alha dan ya. Paham gak ini? Ada dua domir. Mansub? Mansub. Dua-duanya ini bukan marfu. Apakah pertama lebih ma'rifah daripada kedua? Yaitu ya, domir mutakallim. Itu lebih ma'rifah dari domir? Ha, domir goib. Paham kan? Terpenuhi. Wakil tukahu sama. Kahu. Ka, domir mukhotob. Lebih ma'rifah daripada domir goib. Iya. Ya juzu antakula fihima. Boleh antum bilang pada keduanya salni iyahu wakil tuka iyahu, boleh. Wa innama kulna ad-dhamirul awal fi dhalika arab, tiada lain kami katakan padahal itu dhamir yang pertama lebih ma'rifah. Li anna dhamirul mutakallim, karena dhamir mutakallim a'rab min dhamiril mukhatab, lebih ma'rifah daripada dhamir mukhatab. Wa dhamirul mukhatab, dan domir mukhatab a'rab min domiril goib, lebih ma'rifah daripada domir goib. Jelas ya? Wa dhabitu tania, ketentuan yang kedua, contoh yang kedua yang belum bawakan. Ayyakuna domir khobaron likana. Hendalah domir itu berupa khobarnya kana. Khobarnya kana. Au ihda akhwatiha, atau salah satu dari saudari-saudarinya. Ya, sawa'un kana masbuqan bidomirin amla, sama saja apakah dia diawali oleh domir, dua-duanya domir, kuntuhu, paham gak ini? Atau tidak? Atau apa? Atau tidak? Seperti antum katakan kana zaidun apa? Ah? Kana zaidun, khobarnya berupa domir, jadinya apa? Kanahu zaidun misalnya. Paham gak ini? Apakah berupa domir sebelumnya atau tidak? Fal awal nah. maka pertama contohnya as-sodiku kuntahu, dua-duanya domir. Wasani contoh kedua as-sodiku kanahu zaidun, lihat. Paham ini? Dua-duanya bukan domir. Satu dohir, satu domir. Ya juzu antakur fihima, boleh antum bilang pada keduanya kunta iyahu. Boleh. Kunta iyahu. Wakana iyahu zaidun. Boleh. Wattafaqu ala anna al-wasl arjah. Kemudian sekarang tinggal pembahasannya kan lebih rojinya apa? Kan boleh dua-dua. Pembahasannya kan boleh dua. Boleh disambung padahal bisa dipisah. Paham kan? Mana yang roji, disambung atau dipisah? Paham gak ini? Kita berbicara tadi boleh, sekarang mana yang kuat? Kita sambung atau kita pisah? Kata beliau wattafaqu ala anna al-wasl arjah fi suratil ula. Mereka sepakat bahwasanya disambung lebih rajih pada bentuk yang pertama. Yang mana itu? Salnihi. Disambung seperti itu lebih rajih. Paham gak ini? Paham ini? Lebih rajih kata beliau. Idza lam yakun al-fi'l qalbiyah, tapi ada syaratnya. Kalau fiilnya bukan fiil qalbi, tahu fiil qalbi? Yaitu dhonantu dan saudari, saudarinya itu kan afalul qulub. Paham? Antum sudah belajar di mutamimah. Bahwa dhonna dan saudara-saudaranya adalah afalul qulub. Jadi syaratnya yang gitu tadi itu kalau bukan afalul qulub. Nausalnihi wa atinihi. Walidzalika lam yati fi tanzil ila bi. Oleh karena itu tidak datang dalam Al-Qur'an kecuali dengannya, yaitu disambung. Ke qouli ta'ala anulzimukumuha disambung. Iya. Asalnya anulzimkumha, tapi karena disambung bacaannya jadi seperti itu. Iya, yas'alkumuha fasayatikahumullah disambung semuanya. Paham ini? Disepakati pada bentuk pertama kecuali af'alulku qulub. Waqtalafu bima idza kana al-fi'lu qalbiyya. Mereka berselisih kalau fiilnya fiil qalbi. Kalau fiilnya fiil qalbi. Siapa qalbi? Yaitu dona dan saudari-saudari. Mereka berselisih. Ya. Nau khil tukahu. Khil kan temannya dona. Paham ini? Khola. Donan tukahu. Sama. Wabi babi kana. Demikian pula mereka berselisih dalam babnya apa? Kana. Dua itu langsung. Apalul kulub dan babnya kah? Kana. Nah kuntahu kanahu zaid. Faqala al-jumhur, berkata al-jumhur al-faslu arjah bihinna. Dipisah lebih rojih. Dipisah lebih rojih pada mereka. Ya. Waqtara Ibnu Malik fi jami'i kutubi al-wasl. Sementara Ibnu Malik memilih dalam seluruh kitab beliau al-wasl disambung. Fikana pada kana waktalafa ro'yuhu fil af'alil qalbiyah, dan berbeda pendapat beliau dalam af'al qalbiyah. Fatarotan wafakul jumhur, kadang beliau sepakat dengan jumhur yaitu dipisah lebih roji. Watarotan khalafahum, kadang beliau selisih jumhur yaitu beliau bilang di wasl. Tahu disambung. Intinya boleh disambung, boleh dipisah, walaupun boleh disambung, mungkin untuk disambung. Cuman terakhir berbicara rojinya apa? Yang lebih utama kita katakan apa? Sambung atau pisah? Rinciannya itu. Paham ini? Kalau pada Salmi dan teman-temannya lebih roji disambung daripada dipisah, kecuali af'alul qulub. Paham gak ini? Paham ya? Jumhur lebih roji dipisah, walaupun boleh disambung. Paham ini? Jumhur. Selesai. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala aslun. Thumma al-alamu. Kemudian ma'rifah yang kedua adalah al-alamu, nama. Wa huwa imma syaksi. Kadang dia nama syaksi, nama tertentu. Untuk orang tertentu, perorangan. Ka Zaid. Au jinsi. Atau ada nama untuk jenis. Untuk banyak perkara, banyak. Tapi dikasih nama bahasa, sama. Satu saja namanya. Ka Usamah. Seperti misalnya namanya Usamah. Nama untuk siapa ini? Nama untuk si singa. Semua singa yang dilihat dia bilang apa? Usamah. Paham gak ini? Ya, misalnya kalau di sini ada kucing, semua kucing namanya apa? Gopi. Paham gak ini? Itu nama apa namanya itu? Jinsi. Iya, setiap datang nanti lagi kucing, ini gopi, dungu, tolol ini. Iya. Paham gak ini? Wahimmasmun. Dan kadang dia ismun, nama biasa, nama kama masalna, sebagaimana kami katakan tadi, ini pembagian kedua. Itu Zaidun, Usama, itu nama. Iya. Au lakobun, atau bisa dia lakob. Ka Zainul Abidin. Tah? Seperti Zainul Abidin. Wa Kuppah. Iya, demikian pula Kuppah, ini lakob. Iya, gelarnya, Pamubar. Pamubar. Gelarnya. Iya. Ada nama, ada gelarnya. Au kunyah atau apa? Kunyah akan dijelaskan nanti ini. Ka Abi Amr wa Ummu Kulthum, yaitu diawali oleh ab atau um. Wa yu'akhkharu laqab, maksudnya kalau disusun. Paham ini? Bagaimana kalau ada orang punya nama, punya kunyah, punya laqab? Ada namanya, ada kunyahnya, ada apa? Laqabnya, ada gelarnya. Bagaimana caranya menyusun? Paham gak ini? Pak Mubar, bagaimana caranya apa? Disusun. Kata beliau, wa yu'akhkharu laqab anil ismi tabi'an lahu mutlaqo. Diakhirkan laqab dari nama. Jadi, kalau ada laqabnya misalnya Mubar. Ya, Abdurrahman, apa laqabnya? Oh, An-Nahib. Dia ya, setuju tahu. Abdurrahman lakobnya An-Nahib, yang kurus. Paham gak ini? Tidak boleh An-Nahib Abdurrahman. Paham gak ini? Dan i'rabnya itu lakob tabi'an lahu mutlaqo. Sebagai tabi. Apa artinya tabi? Pengikut. Di'rab sebagai badal. Atau kadang dia di'rab sebagai atob bayan. Ya tabi namanya itu. Apapun i'rabnya mau antum bilang badal atau atob bayan, berarti lah tabi. Iya. Au bi'idho, au mahfudhon bi'idhofati. Atau boleh dua dijer. Boleh juga dijer dengan disandarkan dia, yaitu nama, ke lakob. Tapi syaratnya in ufrida. Kalau dua-duanya mufrad. Kalau dua-duanya apa? Mufrad. Misalnya Ahmad, kalau Abdurrahman kan tidak cocok, karena bukan mufrad, dia mudhof. Kalau Abdurrahman kan Abdurrahman. An-Nahib. Itu kan tidak boleh. Ahmad yang cocok. Ahmad As-Samin. Boleh baca Ahmadu As-Saminu? Tadi. Boleh juga dijer. Antum bilang apa? Ahmadu As-Samini. Diidofakan. Kalau kedua-duanya apa? Mufrad. Apa artinya mufrad? Apa artinya mufrad di sini? Satu kata. Bukan mudhof, bukan syabihan. Bil mudhof. Paham gak ini? Iya. Kalau dia mufrad atau mereka bilang di sini bukan itu maksudnya. Kalau dia bukan mudhaf, bukan pula murakkab. Lebih umum nanti. Lebih umum nanti kita lihat. Iya, jelas di sini mufrad satu kata nama dan lakobnya. Dua-duanya. Kalau namanya dua, lakobnya satu, enggak jadi. Itu tetap tabi. Kalau namanya satu, lakobnya dua, juga enggak jadi. Itu tetap apa? Tabi. Syaratnya ini kalau dua-duanya apa? Kalau dua-duanya apa? Mufrad. Selesai syarah. Atsani min anwa'il ma'arif. Yang kedua dari jenis ma'rifah al-alam. Nama. Wa huwa ma 'ulliqa 'ala syai'in bi'ainihi ghairu mutanawilin ma asbahahu. Dia adalah ma 'ulliqa 'ala syai', apa yang diberikan kepada sesuatu. Bi'ainihi, dengan tertentunya. Apa yang diberikan atas sesuatu yang tertentu. Kan begitu jadi artinya. Karena na'at. Apa yang diberikan kepada sesuatu yang tertentu. Ghairu mutanawilin, tidak mencakup ma'asbahahu, apa yang serupa dengannya. Dah? Misalnya begini. Anas, itu kan manusia. Paham gak ini? Mubar juga siapa? Manusia, paham kan? Tapi Anas, saya kasih manusia yang itu saya kasih apa? Anas. Yang satunya kasih apa? muban. Ini namanya apa yang diberikan kepada sesuatu tertentu. Tidak mencakup sesuatu yang serupa dengannya. Paham gak ini? Padahal sama-sama manusia, tapi namanya beda. Jelas ini nama. Ini katanya. Wa in qasimu bi itibarin mukhtalifatin ila aqsamin muta'addidatin. Dia terbagi dilihat dari sisi yang berbeda-beda kepada pembagian yang berbeda-beda pula. Tergantung sisinya. Fa in qasimu bi itibari tashakhusi musammahu wa adami tashakhusihi. Maka dia terbagi dilihat dari kekhususan yang diberi nama dan tidak terkhususkannya ila kismain kepada dua. Ada namanya alamun syaksi, nama khusus tertentu, wa alamu jinsin, nama untuk jenis tertentu. Paham? Kalau tadi orang per orang, kalau ini untuk kelompoknya. Untuk kelompoknya. Misalnya beliau akan contohkan pal awal ka Zaid wa Amr. Yang pertama misalnya seperti Zaid Amr, wasani ka Usama lil Asad. Yang kedua misalnya dikasih Usama untuk singa. Su'alah li Tha'lab untuk Tha'lab. Du'alah li Dhi'ib untuk Dhi'ib. Ya, tadi untuk kucing Gobi. Paham, kita tambah itu. Paham enggak ini? Alhamdulillah. Fa inna kullan min hadhil alfaz, sesungguhnya setiap dari lafaz-lafaz ini yasduku ala kulli wahidin min afrodi hadhil ajnas, cocok untuk setiap salah satu dari jenis-jenis ini. Setiap singa yang dilihat, dia bilang apa? Saya lihat Usama. Paham ini? Setiap Dhi'ib yang dia lihat, dia bilang apa? Saya lihat apa? Du'ala. Paham gak ini? Paham ya? Begitu. Setiap kucing yang dia lihat, dia bilang apa? Gobi. Paham gak ini? Paham aman? Ha, alhamdulillah. Takulu likulli asadi ro'ita. Prakteknya. Takulu likulli asadi ro'ita. Kamu katakan pada setiap singa yang kamu lihat, hada Usama mukbila. Ini Usama datang. Nah, Usama datang. Wa kadal bawaki, demikian sisanya. Wa juzu an tutliqahu bi izai sahibi hadhihi al haqiqati min haitsu huwa. Iya. Boleh antum gunakan di samping pemilik hakikat ini. Pemilik hakikat ini itu hakikat maksudnya singa. Iya. Dari sisi dianya, maksudnya dalam hal perbandingan, ketika antum bandingkan. Iya. Lihat antum katakan apa? Fatakul Usama asja min Su'ala. Usama lebih berani daripada apa? Su'ala. Pada apanya? Apanya ini? Apakah jins atau hakikatnya? Hah? Jins atau hakikat? Kalau jins dari singa, ada yang berani, ada yang takut. Kan begitu? Paham gak ini? Tapi hakikatnya singa, kalau dibandingkan dengan Su'ala, apa Su'ala? Hah? Serigala. Hakikatnya, siapa yang lebih berani? Hah? Singa. Tapi kadang ada sebagian keadaan, serigala lebih berani daripada apa? Singa. Itu kan jenisnya. Sama dengan jenis manusia. Iya kan? Ada manusia yang takut, ada manusia yang berani. Paham gak ini? Jelas ini? Iya, sama dengan perkataan para ulama misalnya terkait dengan Aisyah, itu adalah Abdul Nisa'il Alam. Iya? Perempuan yang paling utama. Perempuan paling utama. Sekarang laki-laki kan di atasnya wanita. Masuk juga di dalamnya siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu jenisnya. Jenis laki-laki lebih utama daripada jenis wanita pada asalnya. Tapi kalau kita lihat hakikatnya, kadang ada wanita lebih utama daripada siapa? Laki. Jelas ini. Itu dilihat dari apanya? Kalau hakikat, kalau jenis, iya, kita boleh katakan seperti itu. Paham ini? Tapi kalau hakikatnya dilihat tertentunya. Paham ini? Ah, sama ini. Kita lihat hakikatnya. Hakikatnya singa Usama lebih berani daripada apa? Su'ala. Kama taqul al-asad asja min Tha'lab. Boleh. Boleh. Ay sahibu hadhil haqiqah pemilik hakikat ini, yaitu singa, asja min sahibi hadil hakikah, lebih berani daripada pemilik hakikat ini. Paham kan? Lebih berani. Wala juzu an tutliqaha ala syakhsin gaib. Tapi ingat, tidak boleh antum gunakan pada seorang yang tidak ada di hadapan antum. Tidak boleh. Paham kan? Ah, kalau kita melihat ini, kita perlu ulang penjelasan tadi itu. Paham gak ini? Kalau tadi itu kita bercerita hakikat hewannya. Paham gak ini? Kalau kita lihat penjelasan penulis yang ini, berarti yang beliau inginkan adalah orang yang memiliki binatangnya. Paham gak ini? Boleh antum katakan, hadihi Usama, yang diinginkan dengannya bukan singanya, tapi pemilik singa. Asja' min su'ala, maksudnya bukan su'alanya, tapi apa? Pemilik su'ala, tapi harus ada di hadapannya. Itu maksudnya. Harus ada di sampingnya. Oleh karena itu beliau bilang tadi, bi'iza'i, pasti ada di sisinya. Paham gak ini? Tidak boleh digunakan, dimutlakan kepada orang yang goib. Tidak ada di situ. Tidak ada di situ. Karena nanti orang bisa kira siapa? Bisa kira itu betul. Bukan orangnya. Bukan pemiliknya. Paham gak ini? Nah, ini kalau lihat ini. Dan itu yang belum inginkan. Jadi ketika padahal yang dia bilang, hada Usama, Usama, Usama. Singa asalnya. Tapi ternyata yang diinginkan siapa? Pemilik singa. Paham? Tapi belum ingatkan di awal tadi, bi'iza'i. Kalau dia berada di sisinya. Paham ini? Makanya setelahnya dia bilang, tidak boleh diletakkan untuk syaksin gaib. Untuk orang yang tidak ada di situ. Orangnya tidak ada di situ. Antum bilang, hadi Usama asjamin tu'ala. Tidak ada orangnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Karena orang pasti tahu ini bukan sahibnya. Bukan pemiliknya. Tapi apa? Hak itu dia yang dia tunjuk. Ini kata beliau dari sisi penggunaan saja ini. La takun. Tidak boleh antum katakan liman bainaka wa bainahu ahadun. Tidak boleh antum katakan kepada orang yang ada di antara kamu dan antara dia janji fi asadin khos, pada singa yang khusus, ma fa'ala Usama. Apa yang dilakukan oleh Usama? Paham gak ini? Antum tanya ini. Tapi tidak ada. Tidak ada di situ. Antum bilang apa? Apa yang dilakukan oleh siapa? Usama. Kenapa? Karena ini nanti bisa saja diinginkan dengan Usama orang, bisa juga diinginkan dengan Usama, maksudnya hewannya. Paham ini? Tidak boleh dimutlakan. Harus ada koidnya. Ya, harus ada apa? Koidnya. Ini dari sisi penggunaan saja. Dari sisi apa? Penggunaan. Kapan baru kita boleh mutlakan? Kapan kita boleh? Kapan tidak boleh dimutlakan? Dari sisi penggunaan nama jins. Nama apa? Jins. Ingat, ini hanya berlaku kepada nama jins. Adapun nama syaksi, tidak apa. Walaupun dia tidak ada di hadapan kita, kita boleh bilang ja'a zaid, ra'aitu zaid, ja'a zaidun, ra'aitu zaidan, marartu bi zaidin. Paham? Walaupun tidak ada di hadapan kita. Tapi kalau singa, Usama tidak boleh. Tidak boleh untuk kata ja'a Usama, ra'aitu Usama, marartu bi Usama. Paham gak ini? Yang mana antum inginkan Usama orangnya atau apa? Singanya. Paham gak ini? Kecuali ada di situ, tidak apa-apa. Jelas ini penggunaannya. Ini sisi penggunaan saja antara alam jin syaksi dan alam jinsi. Wabi itibari dhatihi. Kalau dilihat dari dhatnya. Dilihat dari dhatnya. Apa dhatnya? Bentuk dari nama itu. Iya. Ada yang mufrad, ada yang murakkab. Berarti pengertian mufrad di sini lebih umum. Bukan malaysa mudofan wala syabihan bil mudof, tapi langsung malaysa murakkab. Apa yang tidak murakkab? Murakkab ada tiga. Idofi, isnadi, masjid. Paham ini? Ini lebih umum lagi. Akan dijelaskan sebentar. Fal mufradu ka Zaid wa Usama. Nama mufrad seperti Zaid dan Usama. Wal murakkab thalathatu aqsam. Dan murakkab ada tiga. Murakkab tarkib idofah. Ada murakkab dengan susunan idofah. Maksudnya mudof-mudofun. Ilai ka'abdullah wa hukmuhu ayyurobal juzul awal min juz'aihi bihasa bil awamili dakhilat alai. Hukumnya di Irob bagian pertama dari dua bagiannya itu. Karena Abdullah. Ada dua kan? Satu abdu, dua apa? Lafaz Allah. I'rabnya apa? Di i'rab bagian pertama itu abdu. Dari dua bagiannya itu sesuai dengan penyakit yang masuk padanya. Ja'a abdu. Ra'aitu abda. Marartu bi abdi. Yang kedua bagaimana? Paham gak ini? Kata beliau, wa yukfadu tani li idofati bil idofati da'ima. Yang kedua, dijer dengan idofa selama-lamanya. Makanya selalu, Abdullahi, Abdallahi, Abdillahi. Paham kan? Yang pertama sesuai dengan penyakit, yang kedua selalu di? Yang kedua selalu di? Jer. Jelas ini? Jelas ini? Langsung beliau kasih tahu irobnya. Supaya langsung selesai ini pembahasannya. Wa murakab tarkib masjid. Ada murakab tapi tarkib mazi. Susunan yang sudah disatukan. Ada susunan tapi susunannya sudah di mazi. Sudah disatukan menjadi satu kata. Tidak dua lagi. Iya. Kabah labaka. Wasibawai. Seperti bah labaka dan sibawai. Hukmuhu hukumnya. Ayu roba bidomati rob'an. Wabil fathati nasba wajarro. Di rob dengan doma robanya. Dan di, dengan fathah nasab dan jernya. Irob apa ini? Irob ismul ladhi lansorib. Kasairil asma'il ladhi allati la tansoribu. Seperti seluruh isim yang tidak bertanwin. Hada idalam yakun maktuman biwai. Ini kalau tidak ditutup dengan wai. Maksudnya kalau kata keduanya bukan wai. Paham ini? Yang seperti itu. Di irob sebagai irob ismul ladhi lansorib. Kalau kata keduanya adalah apa? Bukan wai. Paham? Kabalabaka seperti balabaka. Fa in khutima biha, kalau ditutup dengannya dengan wai, buni al kasri, maka mabni atas kasro, kasibawaihi, jaa sibawaihi, ra'aitu sibawaihi, marartu bi sibawaihi. Kalau balabaka, jaa balabaku. Ma'ra'aitu ba'labakka marortu bi ba'labakka. Paham irobnya? Beda. Lihat, kata keduanya wai atau bukan? Iya. Wa murakkab tarkiba isnadi. Ada juga nama yang murakkab tersusun tapi susunannya isnadi. Isnadi ini bukan masjid, bukan mudhaf ilaih. Tapi nama yang terbuat dari mubtada khobar, fi'il fa'il. Nah, ada orang punya nama misalnya Muhammadun qaimun. Paham gak ini? Muhammadun qaimun. Paham? Atau ada orang bernama Koma Zaidun. Ini murakab apa ini? Murakab apa ini? Isnadi. Bagaimana irobnya? Paham ini? Masya Allah. Kata beliau, wahuwa makana jumlah tanfil asli. Yaitu apa yang merupakan jumlah pada asalnya. Apakah jumlah ismiyah atau jumlah apa? Fi'liyah pada asalnya. Kasyaba korna fil fa'il. Hukumnya, hukmuhu annal awamil la tu'athiru fihi syai'a. Perhatikan baik-baik. Hukumnya, penyakit tidak berpengaruh padanya sedikit pun. Misalnya itu katakan. Yang tadi, ada orang bernama apa tadi? Apa namanya orang tadi? Zaidun qa'imun. Maksudkan ja'a. Ja'a Zaidun qa'imun. Roh itu. Ra'aitu Zaidun qa'imun. Marartu bi Zaidun qa'imun. Qoma Zaidun. Jumlah fi'liyah. Maksudkan ja'a. Ja'a qoma Zaidun. Paham ini? Iya. Ra'aitu qoma Zaidun. Marartu bi qoma Zaidun. Paham kan? Tidak ada pengaruh penyakit sama sekali. Paham kan? Siapa tahu antum mau kasih nama anaknya nanti begitu. Alhamdulillah. Tidak berpengaruh padanya penyakit. Baliyuhka ala makana alaihi. Bahkan dihikayatkan di atas apa yang dia berada di atasnya. Minal halati qobla nakli. Dari keadaan sebelum dipindahkan. Maksudnya dipindahkan menjadi nama. Dihikayatkan seperti apa adanya sebelumnya. Jelas ini? Alhamdulillah kita cukupkan dulu. Murojaah ya. Murojaah. Ini Masya Allah. Selesai ma'rifah nakiro ini langsung marfu'at. Langsung marfu'at. Terima kasih.